ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para rawuh hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung, kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niat ngaos mugi-mugi apa yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai amal saleh. Hal itu merupakan fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sing rawuh, sing rungokaken dipun paringi rahmat kali Gusti Allah, pun sepuro dosane dipun senengaken uripe, dipun suksesaken oleh mimpin keluarga ini dados tiang min ahlil jannah. Amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun riwayataken saking Imam Abi Darda, qala dawu sapa Abi Darda, ausoni pesen wanti-wanti ninang ingsun sapa khalili kekasih ingsun. Rasulullah rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesene nang aku nomor siji, an la tusyrik billahi syai'an, urip iki ojo nganti madakno apa wae sing kon anggap hebat, baik iku menungso kehebatane teko kramati teko apane teko pengarune sugene kehebatane utawa apa ae wis sak liyane menungso, mbo duwe mbo jabatan, ojo dipadakno ambek Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali panjenengan ini merasakan sesuatu yang bisa merubah hidup kula kali sampean. Aku iku biyen urip soro sekate mati, alhamdulillah ditemokno ana siji pil sakniki iso waras 50 ngene iki. Aku lek gak ngombe pil iku matek rasane. Nah, itu satu ucapan-ucapan sing nyerempet-nyerempet nanggene kesirikan. Waktu iki biyen wis nyambut gawe, mari joyo wis kaya kate stres. Yo mati wis. Nyambut gawe ngene gak dadi, ngene gak dadi. Tungai awak iki biyen duwe kanca jamaah masjid. Wonge gak sepiro jenenge Kaji Jalil iku morongke modal nanggene aku. Alhamdulillah. Wah. Oleh lek diundang Kaji Jalil iku rino wengi langsung rono. Nek muni khayala salat sik semayan, tapi lek diundang Kaji Jalil nomor siji. Ya. Lho kehidupan-kehidupan ngeten niki sing rada nyerempet-nyerempet nyegarai ngerusak iman kula kali jenengan. Ya bener ngomong-ngomong itu ya bener. Cuman yang menggerakkan itu semua adalah Allah. Ista, ojo sampai madakno kehebatan yang kamu lihat dan kamu dengar sampai mengalahkan nanggini Gusti Allah. Wa in putikta, senajan olehmu mempertahankan ikuman umpomo sampai kon iku di pateni. Au hurrika utawa di obong. Enggak mungkin kita itu sekarang dalam kehidupan itu sampai di anu, kadang-kadang di PHK, kadang-kadang diusilkan, dikucilkan, pola yang ini, wis sudah dikonco, pola yang ini, tetap baik. Itu satu ujian. Iya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa menungsaiku mengira, mempunyai perasaan, lek dhewe iku wis ngomong amanna, aku wis iman, aku wis sembayang limang waktu, aku wis sodako, aku wis wiritan, aku wis nyedek kiai, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Tetap diuji. Ujian niku para hadirin kadang-kadang, iya, ujian coba niku kadang-kadang merupakan pembersihan dari kesalahan kula kali sampean. Keranten kula kali sampean ingin hidup yang indah. Miturut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, la yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala, tidak pantas seorang hamba itu berdampingan dengan Allah di surga yang indah, diladeni para malaikat, illal mutahharuna, kecuali orang-orang yang telah bersih, min rijzalat, dari kotor-kotoran yang berupa kesalahan-kesalahan, nuduh nang Gusti Allah dan lain sebagainya. Alhasil kula kali sampean kudu yakin lek wis dadi wong iman, wis ditulungi iso nglakoni ibadah, wa kana bil mukminina rahima. Apapun yang diperlakukan Allah terhadap kita, baik itu kita rasakan enak utawa kok gak enak, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Enak kula kali sampean. Belajar Pak, belajar. Masih sing ngomong nggih ngoten kadang-kadang. Dadi donga dino donga. Masalah ngaji ngeten mboten enten perbedaan antara sing maca ambek sing ngrungokno. Nggih ya. Kadang-kadang bener tak dungan ora sing ngaji cek iso ngono, cek iki iso dadi nyontoni. Muga-muga sing ngrungokno iso nglakoni. Lho awak lek gak iso nglakoni lak rada ulap. Ngoten. Sing nomor loro pesene Kanjeng Nabi nang ngene sahabat Abi Darda niki, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Repot toyo apa sorohoyo apa uripmu iki, ojo nganti kon iku mang ninggal sembahyang sing wis diwajibno. Diwajibno iku merupakan kebutuhanmu supaya kon cedek nang Gusti Allah. Apa mane katik kon muta'am midan sengaja. Faman tarokaha muta'am midan. Sopo ae wonge lek oleh ninggal sembahyang iku mang sengaja, ala sepisan ae gak apa-apa. Ndak. Lek wis wong iku mang remenno biasa no ninggal sembahyang cari Kanjeng Nabi, faqad baritu min hudzimata. Aku gak melok-melok tanggung jawab. Gak belok blas. Percuma tak belok. Wong Gusti Allah niku wau ngundang kula kali sampean liwat sembahyang, kilo kon jare kepingin enak uripku kilo. Ditolak mentah-mentahan. Sorry Gusti, aku duwe dhewe. Ya. Tiang sing meninggalkan sembahyang iku padha ambek wong sing nolak peparingi Gusti Allah yang diminta merupakan kebutuhan kula kali sampean. Padha ambek nolak lan-lanan. Ya. Mergane para hadirin sekalian, dalam Al-Qur'an itu Gusti Allah menceritakan seorang tua yang bijak, meskipun itu tidak jadi orang nabi, tapi diabadikan dalam Al-Qur'an gini itu Kiai Luqman. Napa sing diceritakno kehidupan dalam surat Luqman, kehidupan Kiai Luqman itu yang patut kita contoh kados kula kali sampean, cuma ngeten to. La bunya bunaya la tusyrik billah. Nakku urip iki saraya apa jek nganti kon iki mang metu teko agama Islam. Ya. Mari ngono pesene, wa aqimish sholata. Pesenku sembayang. Niku tok. Sembayang ojo sampai di remeno. Keranten para hadirin sekalian, lek nikapan seseorang itu mengabaikan nanggene bab sembayang, kaya apa ae fasilitas sing diduweni kangge ngangkat derajate nyenengno uripe, semuanya itu akan hancur berantakan setelahnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us-shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa mongko ninggalno meninggalkan khol sapa wong khol wa khalafa min ba'dihim, mereka meninggalkan generasi setelahnya khalfun, satu generasi anak putu. Adaa'us-shalah, mereka itu nanggene sembahyang iku gak tapek re, kan kira-kira wis biasa. Pokoke sembahyang jungkar-jungkir ngeter to. Iya. Yeah. Lekne wong iku mang uripe nang sembahyang gak tapek merhatekno, akhire uripe bingung. Apa sing diduweni sing digawe jenengno iku gak iso. Akhiri wattaba'u syahawati, hidupnya mengikuti bisikan-bisikan nafsunya. Ingin hiburan, kepingin seneng rono, hiburan sana. Berapapun hiburan, macam hiburan apapun didatangkan, tidak bisa menyenangkan hatinya. Lalu saya tetap Gusti Allah, dia ingin gawe kenapa dia pasal fayal kauna goya, cepat atau lambat mereka akan menemukan kehidupan yang hina, tersesat, rah, dan lain sebagainya. Sing nomor telu pesene Kanjeng Nabi nang gene sahabat Abi Darda, wala tusribil khomro, ojo nganti kon iki mang urip coba-coba nyicipi ngombeh nanggene khamr. Barang apa ae sing memabukkan. Khamr niku adalah minuman, minuman yang mengandung alkohol. Alkohol yang dikandung oleh satu minuman kalau toh sudah sampai sekian persen, maka itu dikatakan khamr. Lelek khamr, miturut penelitian ahli kimia dan kedokteran, lek lewis minuman atau makanan itu sudah mengandung alkohol atau zat etanol sekian persen, itu pasti memabukkan. Maka nilii nyicipitok itu adalah haram. Qaliluhu haram wa kasiruhu haram. Ya. Lah kok umpama ana jenenge wedang iki mengandung alkohol tapi belum sampai kadar yang ditentukan sampai khamr, itu belum namanya khamr. Kaya sakniki tape, banyune tape. Niku lekne disimpen, iku etanol iku alkohol tambah dukur. Lolek banyune tapi begitu onet niku mengandung alkohol tapi sedikit, itu belum termasuk kategori khamr. Kalau toh mundak jadi khamr. Aku iki lho neng gak sabotol iku gak teler e gak apa-apa lek ngawur. Lek wis iku jenenge khamr, bakor entek sabotol entek sak gelas sak sendok padha. Iku ngono satu perbuatan dosa yang besar. Besarnya podo ambek wani nanggene wong tuwa, podo sekelas dengan di zina, podo ae. Fa innahu pesene Kanjeng, kene apa sih aku kok ngelarang kon ngombe khamr nyicip-nyicipi ngono? Krana memabuk-mabukan minum khamr, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya, iku miftahu kulli syarrin, kunci segala kejahatan ya di situ. kunci segala kejahatan. Kan kula kali sampean seringnya mirengaken peristiwa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nuturi umate, gak nuturi langsung, cuma cerita. Biyen niku rek ana Bani Israil. Kiai ini Bani Israil. Lho Kanjeng Nabi cerita ngene ya nyindir kula kali sampean. Kiai ini umate Nabi Muhammad ya bodho, ngoten lho. Terus ya apa dibudo ambil setan dirayu wong wedok sampai mudo blecet untuk ngarepe tega imane kuat yo apa carane gudo wong iki iki lho oleh setan iku gudo jenenge menungso niku mboten pandang bulu sapa ae digudo ya yeah. Jadi menungso niki tidak ada yang maksum selain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam para nabi. Semua digudo. Akhire digudo. Wis ngene ae, Kyai. Sampeyan tili itu ae. Nili iki tiga apa-apa rasakno. Kok kharap iku ngene-ngene. Ngene lho Kyai. Aku iki ngongkon sampeyan nili ikhomer iki gak ngawur. Ngerti lek iki titik iku haram. Lah iya lah pokoke ngongkon aku ngene lho. Sampeyan lek nek tau ngrasakno khomer sedhithik iki cara pidhato nuturi wong iku pas karena sampeyan ro. Ngene bahaya ngene ngene ngene. Mendremen ya. Iya. Lek sampeyan zina engko dilebokno koran blae. Wis aja. Dili ana to. Karena apa? Sabu-sabu iki mat bahaya. Sampeyan lek gak iso ngrasakno cerita ngene ngene. Diguyu sampeyan. Akhire dijoba. Ngliyeng punan ya. Bareng liyen dipatukno jenenge arek wedok. Loni bisa. Bareng dikeloni dadakno mari ngono meteng bingung. Carane. Dari setan gampang yai. Wis arek wedok iku ono ngene-ngene, engko lek nek meteng langsung padha ono. Anake beres. Ngono ta? Iya. Iya. Gara-gara ngombe khomer, piambe zina, kemudian membunuh seseorang. Lah inilah dikatakan bahwasannya khomer itu ekstasi, sabu-sabu dan lain sebagainya itu adalah sumber kejahatan. Muga-muga mawon keluarga kula kali panjenengan lingkungan kita diselamatkan kali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Insyaallah para hadirin lek kula kali sampean mari ngaji ndonga nang Gusti Allah ya Allah kula ngaji niku wau mumpi sampean dadana ilmu sing manfaat kula titipno keluarga kula anak-anak kula dumateng panjenengan mugi sampean slametaken lek sering titip ngono diperhatekno ambek Gusti Allah wa Tabrani lan ngriwayataken sapa Imam At-Tabrani Imam Tabrani man udawi sapane wong iku badala ganti dinahu ing agamane wong faktuluhu patenono wong niku ya yeah. Engko sampean pas ana wong mal langsung murtad sampean pateni sing berhak ini adalah penguasa jeneng sampean mboten ya yeah. Sing berhak untuk menghabisi orang yang murtad ini adalah penguasa dengan tahapan-tahapan. Kon iku mang pindah agama iku mang alasanmu apa? Ya, yeah. Krana ngene lha wis diteliti tobat to kon. Aja ngene, aja ngene, aja ngene. Lho lek ne wis dek iku mang medenceng. Ya, yeah. Baru mempertimbangkan kepala negara penguasa apakah orang ini dibunuh atau tidak. Yang berhak niku senes kula kali sampean. Lek kapan delok wong sing pindah agama. Lek ne wong niku wis pindah agama, wala yakbalulan ora bakal nrimo sapa Allahu Gusti Allah taubata abdin tobate sijine wong kafaro kang kufur sapa abdun. oleh de'i kafir musyrik ba'da islamihi setelah ia menganut agama Islam. Dadi sepura iku mangga diterima madama selagini langgeng terus sapa wong iku mang musirron netepi ala kufrihi ing atasi kufure tiang niku wau. Lek tambeng terus iku gadi sepura. Kok tobat? Tobat ya diterima tobati. Apakah dosa-dosa dulu itu dihapus? Ditelok diisi. Iya. Karena dosa-dosa itu sudah tercatat, tinggal kita itu Islam lagi. Apakah ibadah Islam kita ini dapat menutupi dosa-dosa yang telah tercatat atau belum? Iku golek rahmati Gusti Allah. Wa Syafi'i lan ngriwayataken sapa Imam Syafi'i wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Lho apa Imam Syafi'i iku ahli hadis ta? Setiap kiai biyen Imam Syafi'i, Imam Hambali niku mboten ahli hadis to apal hadis. Nggih. Yeah. Apal Quran. Apal sembarang. Lek dibandingno ambek profesor apa ustaz kaya kula kali kula ngeten iki, kula kan kula niki mboten enten apa-apane. Mergane lek kapan ana wong ngritik Imam Syafi'i dengan kemampuan ilmu yang dimilikinya, termasuk wong sing keblinger, padha ambek lawa delok serenge kipa itu kurang ajar serenge iki. Ngene iki, kaya ngene lho. Iya. Imam Syafi'i ku ahli hadis. Keranten piyambake memahami betapa sulitnya memahami orang-orang yang seperti kula kali sampean sing tiap hari memikirkan golek sangune urip, mikirno iki, mikirno iki. Ya apa carane wong-wong dulur-dulur iki ibadah iso pas titik tapi pas. Mergane Imam Syafi'i berusaha ya apa ngringkes beribu-ribu hadis mari ngono diringkesno dikei tulisan ngene lho cak carane urip niku tanpa ada embelan apa-apa kepingin dielem kepingin bayaran kepingin ngeten mboten lha lek ana wong kepisan iki nyalano Imam Syafi'i tendensine ngene iku ngono krana eleke bedhite wonge dhewe. Kanjeng Imam Syafi'i dawuh, "Idza sahha al-hadis fa huwa mazhabi." Lek nek kapan kon krungu hadis sahih, bener iku mah. Ya iku pendapatku. Artine pendapati Imam Syafi'i ini semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang berkualitas ibadahnya super gak ngawur tanpa diembel-embeli oleh nafsu yang dicari cuma ridhoi Gusti Allah yang diinginkan bagaimana kesederhanaan mencarikan kesederhanaan kangge kula kali sampean dengan sederhana iki ibadah iso diterima ambek Gusti Allah. Imam Syafi'i ngriwayataken bahwasannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man ghayyara dinahu sapa ne wong iku ghayyara ngerubah dinahu ing agamane man Fadribu mongko ngeto'o mukulo sirokabe unukohu ing gulune wong nikuwau a'adana muka-muka ngerekso sapa Allah kusi Allah minhuma sangking minha sangking kemurtatan bimandihi kelawan anugerah kemurani kusi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam perlu dimengerti anna min anwa'iha, sak temeni setengah saking macam-macam kemurtatan, di antaranya yang nomor setunggal, ayak zima mukallafun mukhtarun alal kufri. Kapan ono si jini wong sing mukallaf? Mukallaf itu orang yang dewasa, umurnya cukup, dianggap cukup karena sudah melampaui umur 15 tahun. Dan mempunyai akal pikiran yang sehat. Sik ngerti apa, ngerti abang, isu ijo dan lain sebagainya. Muhtarun turdian itu tidak terpaksa. Dalam keadaan santai. Piyambe niku wau mempunyai rencana alal kufri ing atasi melbuka. Umbomo. Fi zamanin koribin ing dalam waktu yang dekat. Auba'idin atau rencana ini beberapa tahun. Umpomong ini. Awak iki rek. Urip ono mbanggil nyambut gawe duwe kanca nang ndi-ndi soro ngene. Dadakno ono siji ne kanca. Sakniki nang ngene Maluku. Dadi wong Kristen umpama ngoten to. Awak iki ditawani nang ngene kono. Lek pancen awak iki engkok sampai setahun rong tahun iki enggak ada perubahan daripada awak mati kali ren sorong ngene bismillah wis. Iya. Tak melok nang ngene salib kono. Ya apa? Wong sing ngene iku mang seketika itu dia keluar dari Islam murtad, pahalanya terhapuskan. Padahal si rencana. Iya. Ono maneh ngeten iki biasane ngoten iki. Biasane ono wong susah, ono wong duwe karir. Ya apa anakmu ciri-ciri? Gampang, kok ndak repot-repot. Sakniki ono dana. Sing penting padha islami. Aja bakas limet. Baik ku si A, ba si B, ba apa? Sing penting sembayang. Kan ya. Melok nang Iran mari, Iran sugi. Iya. Para hadirin sekalian, kalau toh kita itu nanti keblinger nang ngene sia. Pertama, lek ngene banggil ngeten iki mboten napa-napa sia. Melok sembahyang. Engko wis kadung metu bleng. Kula kali sampean mulai sembahyang ping telu. Mari ngono ngakoni Quran iki duduk Quran. Mari ngono malaikat Jibril iku keliru. Sing dadi nabi ku iki. Lha wis kula kare sampean dengan informasi bahwa akidah Syiah itu adalah keluar dari asil agama Islam, maka ojo coba-coba. Baik sampean itu tadi diberi bantuan apapun, rencana ngoten tok iku sudah menjadi kafir murtad. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran sing kados ngeten iki sampun disinyalir diperintah napa diceritakno kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Yeah. Kanjeng Nabi dawuh, da'hu fa innahu yakhruju min di ihada. Karena wis kula wingi lak cerita wa. Pada waktu Kanjeng Nabi niku membagi rampasan perang, itu ana wong sing ngomong ngene, Muhammad sing adil. Karuan muto Rasulullah ngoten enggak? Jambal. Wong sakmono akeh iku mangga. Dari Kanjeng Nabi. Wis jarno wong kaya ngene iki jarno. Yakhruju min di ihada. Besok wong iki bakal melahirkan kaumun satu generasi satu kelompok. Yakhiru ahadakum sholatahu. mereka yang meremehkan, memandang sebelah tentang cara sholat kita. Sholat itu gak bener, sing bener aku. Lelah kapan orang itu hidupnya selalu menyepelekan ibadah orang lain, merasa benar sendiri, maka termasuk wong iki anak putune kelompoke wong sing ngenyek Kanjeng Nabi. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar romiyah. Mereka dengan sikap dan ulahnya, kelakuannya gak kroso ucul teko agama iku mang bagaikan ucule peluru teko bedil. Jos ngoten gak kroso. Iya. Fa aina ma laqaitumuhum faqtuluhum. Kon ana ndiae kepethuk wonge dono wis. Iya. Dono. Tetanggan ya tetanggan, kanca ya kanca, lek kate bakas agama prei wis. Iya. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Kon ngedohi wong kaya ngene iku minangka ibadah nang ngene Gusti Allah. Iya. Yeah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman niki banyak aliran-aliran yang menawarkan seperti begitu. Contoh, kula kali sampean ibadah semangat. Ibadah sing ikhlas. Kalau toh ibadah itu ada target, nanti kita akan dienggokkan. Umpama targete, pokoke kon malah ibadah nang gini-gini, kon kok iso dadi kiai. Ngoten umpama ya. Suwe gak dadi kiai, kiai gak ada sing ngundang. Mari kok ono sing ngundang. Kelompok liya akhire melo. Akhire disetir. Padha islami. Tapi suwe-suwe menggo. Krono kula kali sampean terpenuhi kebutuhannya, maka kula kali sampean dadi wong murtad. Akeh ngeten murtad-murtad. Pemurtadan di akhir zaman iki banyak. Iya. Wong Gusti Kanjeng kok sakniki. Iya. Ada seorang, ayo kon melo ibadah nang ngene aku. Ngaji kuwi ngaji syariat, makrifat karo roh hakikat. Kon tak jamin 3 tahun kepethuk Gusti Allah. Wah, kaya yo ngoten ya. Melok kuwi sak. Akhirnya kepethuk gentayangan itu jari Gusti Allah. Nah, kata dia ngoten iki. Sampai melok sisiti jenar, melok iki, melok iki, melok iki. Iku ad-da'awi wal hawasat. Dari ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, tiang ngoten iku biasa ad-da'awi. Pengakuan-pengakuan yang tanpa dasar, cuma pengakuan itu lahir krono penyonone dewi, angen-angene dewi. Pinteri setan teko kuno. Iya. Yeah. Dadi lek ana wong niku wau berencana ingin keluar atau pindah dari agama Islam atau dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, baik itu mbosa ulan pisan, mbenteni sanggen ngene, pokoke lek aku sida anakku diangkat aku tak melok ngene kono. Setelah itu secara pada waktu itu dia sudah menjadi murtad. Hati-hati. Ya. Yeah. Gusta, lek kula kali sampean kepingin urip ini, kalau uang sing iso memenuhi kebutuhan menungso iku, kecuali Gusti Allah. Lene no uang mu iso barkon melo aku, pasti ngene-ngene. Piro dunyamu, piro kekuatamu. Sing dipura me Gusti Allah, sing dijaluk Gusti Allah, mboten kata. Ya bena Adam, anak putu Adam. Iya. Yeah. Tafarroh li sa'atan, tolong aku iki ke ono waktu setitik ae sedhiluk ae. Bo isuk, bo sore. Ya isuk le isuk sore, besok awan bengi. Tolong waktu itu sing ajek. Koyok-koyok Gusti Allah butuh. Lekon iso nyediakno waktu, ngeluangno waktu dadi isuk utawa sore. Sakarepmu 5 menit ya 5 menit. Utawa sak mene, sing penting ajek. Amla yadaka hinan. aku akan memenuhi semua usahamu. Kon usaha nanti tak ewangi. Tak ewangi. Wa illa lek kon ngomong sori Gusti sepura niku niki repot kesel ngene ngene ngene ngene ngene ya wis wong kon tak waracak aku poko lebokno nang omah sampeyanku sampean tak kirimi maaf terkunci pada kamu ngoten lah golek dukun yo gak ono ya yeah. Muka-muka mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah datiyo isuk datiyo sore iso gawe zikir utawa maca apa-apa maca Quran utawa maca selawat sing ajek gawe nirakati urip niki sesuai dengan anjuran Allah. Au ya taraddatu fihi utawa dia itu masih bimbang. Sida tangga melok tangga, lek gak melok iki awak melarat, lek melok iki awak-awakan enak. Terus ya apa jare niku ngene, jare niku ngene. Dalam keadaan kebimbangan ngeten niki, maka dia itu akan segera masuk murtad. Auyu alikuhu billisani awil qalbi ala sayin walau muhalan aklian bayat uruhalan utawa tiang niku mengkaitkan utawa ngubungno dengan sesuatu pokoknya lek sampai anakku iki sido diangkat dadi pegawai ana ngene kono terus aku iki diangkat iso nyambut gawe ana ngene kono bismillah wis mlebu kono daripada melarat utawa ngene umbama aku gelem melok kon asal kon iso nyediakno aku sumber apa sumber emas tambang emas melok aku nang kene kon apa-apa wis butuh titik lah niku lak guyonan awak ya iya guyonan tapi guyonan ngoten niku iso menjerumuskan menjadi kafir utawa murtad niki au yu'allikuhu menghubungkan atau umpamakno nang ngene kekufuran iku bilisan umpama aku ngene kok ngene alasaiin terhadap sesuatu lek aku dikei tambang emas si Abu Rizal Bakri bismillah wis ngoten ya walau pala senajan bokal aklian bayak guru maka menjadi kafir murtad halan seketika itu. Di antara lagi macam-macam yang harus kita waspadai agar keislaman kita terjaga. Au yaqtakidu mayujibuhu. Utawa dia meyakinkan sesuatu yang menjadikan kafir. Ngomong itu. Tentu yang banyak terjadi. Siji dino. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tahu suwe gak ono udan mantun ngoten ketok wong niku wau wong biyen kan niteni mongso mosok dengan anu wa cuma delok bintang lan bintang iku lek wis ono ngene kono muncul titenono pasti mene udan. Hujan temenan. Terus seneng bong-bong. Lah ya apa? Beneran? Iya. Jare Kanjeng Nabi. Sopo sing ngomong. Aku iku udan iki mang. Sebab. Metune lentang iku mang. Takut kaparo. Maka dia menjadi kafir. Barang siapa yang berkata. Saya dihujani. Diberi hujan oleh Allah. Maka dia termasuk Islam. Nah. Biasane tiang niku dalam ilmu perbintangan itu mempunyai ramalan-ramalan. ramalan-ramalan ilmu falak itu ada yang dari kekufuran. Nuwun sewu, ada yang sudah diislamkan. Hitungan-hitungan itu. Iya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad Keramat Sangeng ini itu mempunyai hitungan-hitungan. Teko jeneng senengi sapa sampean? Abdul Jalil ngomong ngoten ya. Oh iki A iku sakmene iki sakmene ngene. Pokoke kon lek wong kanca iki pasti sugi kon. Wah kowe bobo. Lus apa babar hadan punya hitungan ini niki ngringanno. Duduk kok kula kalih sampean mempunyai satu ramalan ini nanti pasti jadi gini dak. Hitungan-hitungan koyok pon, kliwon, ngeten-ngeten niku itu sebagai rambu-rambu. Semerap rambu-rambu, ah. Peringatan. Sampai nek liwat dalan kene hati-hati, licin. Hati-hati, iki kepreset, banyak banjir, banyak terjadi kecelakaan. Kudu hati-hati. Apa pasti lek liwat kono kecelakaan? Tidak. Lale umpama sampai selamat, alhamdulillah. Lale umpama terjadi kecelakaan, manglak wis diperingat no. Dadi duduk rambu-rambu ne, iku cuma seperingatan. Gak oleh ngiyakin no. Le sampai kula kare sampean ngitung iku mang yakin wis kon ngene. Iki sing dadi ku kubur. Niki sing dadi ku kubur. Lalu umpama ana wong melakukan hitungan itu padahal dia tidak kufur, kok ngafirno sampean? Kufur kon, syirik kon. Wong itu turun syirik sampean wis syirik di sisi. Mang mula ngaji iki sing temenan. Jadi ini Imam Abdul Qadir Jailani la yam bagi li ahadin. Seseorang itu tidak patut ayata sejarah untuk muncul di hadapan masyarakat. Ya, illa an aktahu, kecuali dia itu telah diberi Allah dengan tawaduknya. Ilmal ulama, ilmuni ulama. Ulama itu apa? Warasatul anbiya. Yang dikedepankan dia itu wani soro, soro edai, kepingin meres ilmuni. Krono rahmat nanggene umat-umate. Ini ilmu ulama. Wa hikmatal hukama. Dan dia itu mempunyai kebijaksanaan, kebijaksanaan ibadah mantep. Sehingga tutur katanya dan lakunya menjadi contoh, menjadi penyejuk umat. Wa hikmatal hukama. Ya. Yeah. Berjane ojo kesusu maitu ana wong ngene. Pon iki ana rebup pon kon ngene. Oleh ya oleh. Ngiyakinno iku sing garai takdir. Karena takdir Gusti Allah tidak digantungkan dengan hitungan dan tata surya itu, tata surya itu dipakai oleh Allah gampangno. Tengere koyo ngene lho. Ya. Tadi Gusti Allah lek kate gawe ngene tengere gawe ngene. Umpama Gusti Allah gak gawe tenger, ya gak apa-apa. Dadi pekerjaan kekuasaan Allah itu tidak tergantung teko hitungan, teko tata surya, teko bintang bintang. Sampean lek ngerti sampean lakoni gak apa-apa asal tidak meyakinkan lek wis hitungan iki pasti engko Gusti Allah iso gawe ngene. Lek sampai keliru ngoten niku ndadekno kafir. Lek kula kare sampean menyelami niku ngetong-ngetong kepingin hati-hati kok wis dikafirno. Sing ngafirno durung to sing kono durung kafir kene wis dadi kafir. Rodok repot anjen. Iya. Sing ati-ati. Jambe mbok jelas iki. Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin Rabbana fa'na Allahumma waffiqna lima tardadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila adqiya ulama Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسام منا فضلا وجودا منا لا باكتسام منا في المصطفى الرسول نخضى بكل سول وسلم ربي عليه التحبي وآله وصبي إذا تدد صبي والحمد للإله في البدء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله